Terima kasih, selamat malam semuanya. Kumbang hitam sari, umpama seliramu margi wong manis, aku kang bakal ngliwati. Sinek sen lintang semono, janji kates naring ati, tangan saku mandel ning nitro rinoso, kerasa rasane ngendriya. Terosa jagat royo kali ngono ukiran samudra ora ilang memanisi hati-hati selawase. Belum selesai. Nalika sira endalu atiku lam-laman siro wong ayu, nganti mati ora bakal lali. Lakai lintangi mlaku terosa jagat royo kali ngono ukiran samudra nora ilang memanisi hati-hati selawase. Belum selesai. Nalika nira endalu atiku lam-laman siro wong ayu, nganti mati ora bakal lali. Lakai lintangi mlaku. aku. Terima kasih.